أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة للذاكرين والذاكرة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotan Islam a'azanillah iyakum, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya untuk Allah Ta'ala atas segala kesempatan dan perkenannya lah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Da'wah Dawa yang disampaikan oleh Ustaz Badrul Salam Hafizullah. Oleh karena itu, dari studio kami mengucapkan selamat menyimak. Semoga kita bisa mengambil faedah dari apa yang akan beliau sampaikan. Tafadhol Ustaz. Innalhamdulillah wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. أيها الإخوة, para pendengar Roja yang berbahagia, kita melanjutkan kajian kita Ad-Da'wah Dawa. Kita masuk kepada fasal Adz-Dzunub Tudfi'ul Ghirah, wa di antara pengaruh buruk dosa bahwa ia mematikan kecemburuan. Karena cemburu, akhi, diminta dan diharuskan bagi seorang hamba. Cemburu yang baik, di mana cemburu itu menyebabkan seseorang hamba itu menjauhi dosa. Tatkala dia melihat hak-hak Allah atau batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dilanggar, maka ia merasa cemburu. Makanya, ya, seorang suami yang tidak cemburu kepada istrinya yang berbuat maksiat kepada Allah, disebutlah oleh Rasulullah SAW sebagai suami yang dayyuth. Dan Rasulullah SAW bersabda, ya, la yadkhulul jannah dayyuth, tidak akan masuk surga dayyuth itu, kata Rasulullah. Kata Ibn Qayyim, wa min uqubati dhunub, di antara yang sanksi-sanksi daripada dosa, annaha tudfi'u min al-qalbi nar al-ghirah allati hiya li hayatihi wa salahihi, bahwa dosa itu bisa memadamkan dari hati, ya, api kecemburuan, di mana kecemburuan itu sebetulnya adalah materi untuk kehidupan dan kebaikan hati. Kal halaratil ghariziyah li hayati jami'il badan, sebagaimana panasnya insting itu adalah cahaya kehidupan untuk seluruh badan. Fal ghirah hararatuhu wa naruhu allati tukhriju ma fihi min al khubthi was sifatil madhmumah. Maka ghirah, ya, kecemburuan itu adalah bagaikan panasnya dan apinya yang bisa mengeluarkan dari badan dan hati itu segala macam sifat-sifat yang tercela. Wa asyrafun nas wa a'lahum himmatan ashadduhum ghirah ala nafsihi wa khasatihi wa umumin nas. Di mana manusia yang paling mulia, ya akhi, adalah orang yang paling kuat semangatnya dan paling, ya, kuat pula ghirahnya terhadap dirinya. Ghirah, ya, terhadap dirinya. Demikian pula pada orang-orang kekhususannya dan keumuman manusia. Makanya ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk, ya, makhluk yang paling ghirah, yang mempunyai rasa cemburu yang kuat. Allah asyaddu ghirah minhu, lebih mempunyai rasa cemburu, ya, dari beliau. Kama thabata fi sahihi anhu sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana telah sahih dalam as-sahih, yaitu sahih Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ata'jabuna min ghirati Sa'din?" Apakah kalian merasa, ya, heran dari ghirahnya Sa'ad itu? "La ana aghyaru minhu," aku ini lebih ghirah dari dia. "Wallahu aghyaru minni," dan Allah lebih ghirah lagi dariku. Ya. Allah lebih cemburu lagi dariku, kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam hadis yang sahih ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah, yaitu pada waktu gerhana matahari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ummat Muhammadin, ma ahadun aghyar min Allah an yazni 'abduhu aw tazni amatuhu." Wahai umat Muhammad, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dari Allah di mana seseorang hamba berzina atau seorang hamba wanita itu berzina. Allah cemburu ya ketika larangan-larangannya itu dilanggar. Juga dalam as-sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ahada aghyaru min Allah min ajli dzalik harrama al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Wala ahada ahabbu ilayhi al-'udhru min Allah min ajli dhalika arsala ar-rusul mubashshirin wa munzirin. Wala ahada ahabbu ilayhi al-madhhu min Allah min ajli dhalika athna 'ala nafsihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dari Allah, makanya Allah haramkan segala macam perbuatan keji yang terlihat maupun yang tersembunyi. Tidak ada seorang pun yang paling menyukai uzur dari Allah, makanya Allah mengutus para rasul untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Dan tidak ada sesuatu yang paling dicintai, dan tidak ada seorang pun yang paling suka untuk dipuji dari Allah, makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyanjung dan memuji dirinya. Ikhwatul Islam, ini ya kecemburuan ketika seseorang melakukan perbuatan keji dan mungkar, ya kecemburuan terhadap dirinya sehingga dia marah terhadap dirinya. Demikian pula ketika dia cemburu melihat anak dan istrinya berbuat maksiat kepada Allah, itu adalah merupakan konsekuensi iman. Bahkan itu adalah tanda kehidupan hati seseorang. Ya, makanya Rasulullah SAW menyebutkan bahwa tidak ada orang yang lebih cemburu dari Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan-perbuatan keji yang tampak maupun yang tersembunyi. Demikian pula tidak ada orang yang paling yang menyukai uzur dari Allah, makanya Allah mengutus para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Fajama'a fi hadzal hadis bainal ghirah allati asluha karahatul qaba'ih wa bughdhuha wa baina mahabbatil uzri alladhi yujibu kamalal adli war rahmah wal ihsan. Yakata Ibnu Qayyim dalam hadis tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan antara cemburu yang itu merupakan pokok kebencian terhadap perkara-perkara yang buruk dan antara cinta kepada uzur yang mewajibkan kesempurnaan adil rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu ma'a shiddati ghiratihi yuhibbu an ya'tadhira ilayhi 'abdahu. Ya Allah, walaupun beliau sangat cemburu, tapi Allah pun suka untuk memberikan uzur kepada hamba-Nya. Wa yaqbalu udhra man i'tadhara ilaih. Bahkan Allah menerima orang yang beruzur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa li ajli dhalika arsala rusulahu. Makanya karena Allah subhanahu wa ta'ala suka kepada memberi uzur kepada hamba-Nya, karena keadilan Allah, karena kasih sayang Allah, karena ihsan Allah kepada hamba-Nya, Allah mengutuslah para rasul. Dengan para rasul itu Allah jelaskan, ya akhi, tentang jalan menuju surga, tentang jalan menuju neraka. Wa anzala kutubahu i'dharan wa indharan. Ya Allah pun menurunkan kitab-kitab-kitabnya untuk apa, ya akhi? Supaya memberikan uzur dan memberikan peringatan. Dengan kitab itu seorang hamba bisa mengetahui ya tentang kehidupan dia, kemana dia akan berjalan dan meniti. Wa hadza ghayatul majdi wal ihsan wa nihayatul kamal. Dan jelas ini merupakan puncak kemuliaan dan ihsan, dan ia adalah puncak kesempurnaan. Akhal Islam, makanya seorang mukmin tidak sempurna sifatnya sampai ia punya rasa cemburu ya terhadap perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dia tidak rela apabila ia jatuh kepada perbuatan itu. فإن كثيرا ممن تشتد غيرته من المخلوقين يحمله شدة الغيرة على سرعة الإيقاع والعقوبة من غير إعذار منه. Namun kata beliau, ya, beliau masih menyebut apa, membahas hadis yang tadi, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala diberikan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah adalah sangat cemburu, makanya Allah Subhanahu wa taala haramkan perbuatan keji dan mungkar, tapi Allah juga sangat suka kepada uzur, makanya Allah mengutus para rasul. Berbeda dengan makhluk, terkadang makhluk akhi ya karena kecemburuan yang sangat, terkadang ya karena kecemburuan itu membawa dia untuk apa, tergesa-gesa ya untuk menimpakan sanksi tanpa pemberian uzur padanya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala ya cemburu, akan tetapi Allah pun kasih sayang kepada hamba-hambanya. Makanya akhi, di antara cemburu itu ada yang dicintai oleh Allah, di antara cemburu itu ada yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kecemburuan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang bagaimana itu? Yaitu kecemburuan yang disertai dengan uzur. Ya, di mana kecemburuan itu akhir diletakkan harus pada tempatnya, pemberian uzur juga harus diletakkan pada tempatnya. Ya, kalau orang dia cemburu di waktu uzur, maka ini namanya ya zalim. Dan orang memberikan uzur di waktu yang harus dibutuhkan cemburu, maka ini juga ya bukan pada tempatnya. Maka seorang hamba mukmin ya dengan keilmuannya dia tahu kapan dia harus cemburu dan kapan dia harus memberikan uzur. Ya. Ketika dia melihat temannya berbuat maksiat kepada Allah, na'am dia cemburu. Kenapa? Karena ia telah melanggar batasan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika melihat temannya bodoh dan jahil, maka dia pun memberikan uzur. Dia berusaha untuk mendakwahinya. Dia berusaha untuk kasih sayang padanya, selamatkan dia dari api neraka. Ini adalah merupakan cemburu yang sempurna ya akhi. Cemburu yang disertai dengan uzur, bukan cemburu hanya sebatas cemburu tanpa melihat kepada keadaan orang yang berbuat yang dicemburui itu. Walamma jama'a Allah Subhanahu sifatil kamal kullaha kana ahaqqu bil madhi min kulli ahadin. Tatkala Allah telah mengumpulkan sifat-sifat kesempurnaan, tatkala Allah cemburu, namun Allah pun pemberi uzur, maka Allah lebih berhak untuk dipuji daripada segala sesuatu. La yablughu ahadun am yamdahahu kama yambaghi lahu. Tidak ada seorang pun yang bisa memuji Allah sebagaimana ia mestinya. Fal ghayuru qad wafaqa rabbahu subhanahu fi sifatin fi min sifatihi. Makanya kata Ibn Qayyim, orang yang punya rasa cemburu, maka ia telah melaksanakan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, makanya cemburu sekali lagi adalah merupakan sifat kesempurnaan bagi seorang hamba. Akan tetapi ingat kata Ibn Qayyim, cemburu hanya sebatas cemburu kurang baik. Namun cemburu harus disertai dengan uzur. Pemberian uzur, kasih sayang, rahmat kepada makhluk. Ya, kapan ketika ia cemburu, kapan ia memberikan rahmat dan kasih sayangnya. Lihat ketika Rasulullah SAW bagaimana mempraktikkan kecemburuan dan bagaimana mempraktikkan pemberian uzur. Ya, tatkala seorang Arab Badawi masuk ke masjid, kemudian dia kencing di masjid. Para sahabat ya marah karena kecemburuan mereka. Bagaimana tidak marah? Karena masjid Allah itu harusnya disucikan tapi malah dikencingi. Akan tetapi ya rupanya para sahabat ya dengan kecemburuannya itu tergesa-gesa ingin apa? Memberikan langsung sanksi kepada si Arab Badawi itu. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih besar cemburunya, namun beliau pun ya banyak pemberian uzurnya. Beliau melihat orang ini jahil dan bodoh. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, biarkan, sampai selesai dulu kencingnya. Kemudian setelah selesai kencing, baru Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, ia ambilkan seember air, lalu kemudian diguyurkan ke atas air kencingnya itu. Ini akhi, ya. Jadi kecemburuan tidak membawa kita kepada sifat arogan. Kecemburuan tidak boleh membawa kepada kita, ya, sifat ketergesa-gesaan untuk menetapkan sanksi bagi seseorang tanpa melihat keadaan orang tersebut. Nah, inilah sifat kesempurnaan bagi seorang mukmin, dan ini hanya dimiliki oleh para ulama, orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu, ya, dan kesabaran. Wal maksud, kata beliau, annahu kullama ishtaddat mulabasatuhu lidhunub akhrajat min qalbi al-ghira ala nafsihi wa ahlihi wa umumin nas. Artinya, tatkala seseorang itu semakin asyik dengan dosa, maka akan mengeluarkan dari hatinya itu apa? Rasa cemburu terhadap dirinya, keluarganya, dan keumuman manusia. Wa qad tad'ufu fil qalbi jiddan, bahkan terkadang menjadi sangat lemah sekali di hati seseorang. Hatta la yastaqbih ba'da dzalikal qabih. Sampai-sampai ia kalau sudah sangat lemah cemburunya itu, dia tidak akan menganggap buruk sesuatu yang buruk. Ya, bahkan na'udzubillah, kalau cemburu itu sudah hilang, ya akhi, sama sekali mungkin dia akan memandang yang buruk itu jadi baik. Ya, na'udzubillah. Dan itu merupakan malapetaka terbesar. Yes, sehingga ketika seseorang telah kehilangan rasa cemburunya terhadap dirinya, mungkin dia lebih berhak untuk mengucapkan kepada dirinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, daripada orang yang sudah mati. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara pengaruh jelek, ya, maksiat, bahwa maksiat itu adalah menghilangkan rasa malu. Kata Ibnu Qayyim, wa min uqubatiha dhahabul haya'i alladhi huwa maddatu hayatil qalbi. Di antara sanksi-sanksi dosa, hilangnya rasa malu yang itu merupakan materi kehidupan hatinya. Wa huwa aslu kulli khair. Bahkan rasa malu itu adalah pokok segala kebaikan. Wa dhahabuhu dhahabul khair ajma'uhu. Di mana rasa malu apabila hilang pada diri seseorang, hilang pula kebaikan seluruhnya. Makanya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u khairun kulluh. Rasa malu itu semuanya baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, inna mimma adrakan nasi min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi masfasna ma syi'ta. Ya, sesungguhnya di antara perkara yang ditemukan oleh manusia dari perkataan Nabi yang pertama, yaitu apabila engkau tidak malu, silakan kau lakukan apa yang kau mau. Kalau kamu tidak mau, kalau kamu tidak punya rasa malu, kata Rasulullah, maka silakan ya lakukan apa yang kamu mau. Maksudnya apa? Artinya ancaman. Ya. Ancaman. Di mana seseorang, ya, ketika tidak punya rasa malu, kemudian Allah mengatakan silakan dia lakukan sesuatu dia, sesungguhnya aku akan mengazab dia. Itu adalah mimbab ancaman. Atau makna yang kedua, kata para ulama, bahwa sesuatu perbuatan apabila tidak disertai dengan rasa malu kepada Allah, ya, apabila engkau tidak merasa malu dari Allah, maka lakukanlah. Artinya, ya, seseorang kalau sudah kehilangan rasa malu, biasanya ia tidak peduli lagi untuk melakukan perbuatan hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jelas, akhi, musibah yang besar, ya akhi. Sebab orang kalau sudah tidak punya rasa malu, sudah, ya, maksiat pun tidak peduli, dia lakukan terang-terangan juga. Lihat para wanita di zaman sekarang misalnya. Wanita-wanita yang dahulu mereka itu masya Allah terkenal ya rasa malunya, Dengan rasa malunya itu yang membuat mereka itu apa? Berusaha untuk menutup auratnya. Bahkan mereka malu kalau terlihat wajah, apa terlihat kecantikan wajah di hadapan laki-laki lain. Ya, mereka menundukkan pandangannya. Wanita-wanita yang mempunyai rasa malu itu berusaha untuk menjaga dirinya. Namun, tatkala rasa malu itu telah hilang, mereka malah berbangga dengan kecantikan dirinya, memperlihatkan dan mempertontonkan auratnya. Sudah tidak ada rasa malu. Fallahul musta'an. Padahal kemuliaan wanita akhi itu pada terletak pada rasa malunya. Wal haya'u mushtaqqun minal hayah. Di mana haya, rasa malu itu sebetulnya diambil dari kata-kata hayah, kata beliau, yaitu kehidupan. Karena dengan rasa malu itu ya akan terjadilah kehidupan bagi seorang hamba di dunia dia dan di akhirat dia. Dengan rasa malu itu dia ya mencegah dia dari berbuat maksiat. Dengan rasa malu itu, ikhwatul Islam azani Allah, dia berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara yang itu merupakan ya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya ketika ada seorang sahabat menasihati sahabat lain supaya jangan malu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya justru menegur orang yang menasihati dan berkata, "Da'hu fa innal haya'a minal iman," kata Rasulullah. Ya biarkan ia, karena malu itu sebagian dari iman. Kemudian ikhwatul Islam, di antara pengaruh dosa, bahwa dosa melemahkan pengagungan kepada Allah dalam hati seorang hamba. Seorang hamba ya akhi yang apa hatinya dipenuhi dengan pancaran iman, ketika mendengar kata Allah, ya wajilat qulubuhum, hati mereka menjadi takut karena pengagungan ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia mendengar kata Allah, dia cinta, bahkan dia bangga ketika mengucapkan kata Allah karena pengagungan dia kepada Allah. Beda dengan orang yang dipenuhi hatinya dengan maksiat kepada Allah, lisannya keluh untuk mengucapkan kata Allah. Sehingga apa yang terjadi, akhi, banyak di antara kita, kita lihat, ya, karena hatinya sudah tidak mentazim kepada Allah, untuk mengucapkan kata Allah, keluh sekali. Yang diucapkan apa? Tuhan. Yang diucapkan apa? Yang di atas dan yang lainnya. Seakan lisannya tak ingin berkata Allah. Naam, wallah, itu adalah sanksi daripada dosa. Kata Ibn Qayyim, wa min uqubati dhunub, annaha tud'ifu fil qalbi ta'zima ar-rabbi jalla jalaluhu, bahwasanya ya dosa itu melemahkan di dalam hati seorang hamba pengagungan kepada Rabb jalla jalaluhu. Wa tud'ifu waqarahu fi qalbil 'abdi wa la bud sya'a am aba, ya melemahkan penghormatan dia kepada Allah dalam hati seorang hamba, dan itu pasti akan terjadi ya baik ia mau maupun tidak mau. Demikianlah ya akhi jahatnya dosa terhadap hati seorang hamba. Sebab kalau seseorang itu ya akhi ya mengagungkan Allah, tentu ia akan malu dan akan membawa dia untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau tamakkana waqarullahi wa 'azamatuhu fi qalbil 'abdi, kalaulah penghormatan dia kepada Allah, pengagungan dia kepada Allah itu kokoh di dalam hati seorang hamba, lamma tajarra'a 'ala ma'asih, tentu ia tidak akan berani berbuat maksiat kepada Allah. Marubbama iktaral muqtar, barangkali kata Ibnu Qayyim ada orang yang tertipu lalu berucap begini, innama yahmuluni 'ala al-ma'asi husnur raja' wa tam'i fi 'afwih la dha'fa 'azamatihi fi qalbi, kata dia, ya akhi saya ini berbuat maksiat bukan karena saya tidak mengagungkan Allah, namun ya karena saya berharap kepada Allah agar Allah ampuni dosa saya, bukan karena saya tidak mengagungkan Allah, katanya. Ya subhanallah, aneh bin ajaib orang seperti ini. Kaif, kalaulah ia mengagungkan Allah, tentu ia tidak akan melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, ya, suatu sanksi yang paling besar bagi orang yang berbuat maksiat itu menjadi lemah di hatinya itu pengagungan kepada Allah. Menjadi lemah di hatinya itu pengagungan terhadap keharaman-keharaman Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan, ya Allah subhanahu wa ta'ala cabut kewibawaannya di hati makhluk. Sehingga makhluk itu memandangnya dengan pandangan yang hina dan melecehkan. Iwallah. Fa'ala qadri mahabbatil abdi lillah yuhibbuhun nas. Makanya sesuai dengan kadar cintanya seorang hamba kepada Allah, itu pula kadar cintanya manusia kepada dia. Wa'ala qadri khawfihi minallahi wa khafuhul khalqu. Dan sesuai dengan kadar rasa takut dia kepada Allah, itu pula kadar rasa takut makhluk kepadanya. Wa'ala qadri ta'zimihi lillahi wa hurumati yu'azzimuhun nas. Dan sesuai dengan kadar pengagungan ia kepada Allah, sebegitu pula kadar pengagungan manusia kepadanya. Wa kaifa yantahiku 'abdun hurumatillah wa yatma'u alla yantahikan nas hurumatihi. Bagaimana seorang hamba hendak melanggar keharaman-keharaman Allah sementara dia sendiri tidak mau keharaman-keharamannya itu dilanggar oleh manusia? Aneh sekali. Am kaifa yahunu alaihi haqqullah wa la yahunuhu Allahu 'alan nas? Bagaimana ya dia menjadi melecehkan hak Allah, ya, sementara dia tidak menganggap hal itu kepada manusia? Ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Makanya ya, orang-orang yang banyak berbuat maksiat, dia akan dipandang oleh manusia sepele dan leceh. Kenapa? Karena ia tidak ada ya rasa hormat dan pengagungannya kepada Allah. Semakin seseorang takut kepada Allah, semakin manusia pun akan ia memandangnya dengan penuh kewibawaan dan pengagungan dan penghormatan. Namun semakin ia melecehkan ya batasan Allah, semakin lemah pengagungan dia kepada Allah, semakin lemah pula ya pengagungan manusia kepada dirinya. Ikhwatal Islam, di antara sanksi maksiat, kata Ibnu Qayyim, annaha tastad'i nisyanallahi li'abdihi. Bahwa maksiat itu menyebabkan Allah melupakan si hamba. Maksiat itu menyebabkan Allah meninggalkan si hamba. Sehingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan si hamba bersama setannya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah membiarkan si hamba bersama setannya, Allah sudah melupakan si hamba itu, pada waktu itulah kebinasaan yang akan menimpanya, di mana kebinasaan itu tidak lagi diharapkan padanya keselamatan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hashr ayat 18-19, Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah waltanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wala takunu kalladhina nasullaha faansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah jiwa melihat apa yang akan dia lakukan untuk besok di hari akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah akan mengabarkan semua apa yang kamu amalkan itu. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah melupakan dan meninggalkan mereka pada diri mereka. Mereka itulah orang-orang yang fasik, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah ya akhi ya menyuruh ya kita bertakwa kepada Allah. Melarang untuk menyerupai hamba-hambanya ya, untuk tidak menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Dan Allah mengabarkan bahwa orang yang meninggalkan takwa, ya maka Allah akan lupakan dirinya. Dan Allah akan biarkan ya tidak dibantu kemaslahatannya. Bahkan Allah tidak akan selamatkan dari azabnya. Padahal itu semua adalah kehidupan, ya kehidupan dia untuk hatinya dan kebahagiaan dia untuk selama-lamanya. Allah pun akan cabut ya kesempurnaan kelezatan hatinya, kebahagiaan dan keindahannya. Sehingga akhirnya akibat dia meninggalkan Allah dan melupakan Allah itu akhi, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun tinggalkan dia karena ia lupa kepada keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga akhirnya dicabut rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal Islam, akhirnya apa yang terjadi kalau si hamba terus seperti itu? Dia akan terus ya terjerembab dalam mengikuti hawa nafsunya. Akibatnya apa? Akan rusak pula maslahat dunianya dan akhiratnya, dan akan merusak pula akan kebahagiaan dia yang harusnya dia dapatkan kebahagiaan itu untuk selama-lamanya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia ganti dengan yang rendahan, dengan yang apa? Dia mengganti sesuatu yang lezat, sesuatu yang bahagia abadi, dengan sesuatu yang lemah. Ya, akibat daripada apa, akhi? Ya, karena dia melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka na'udzubillah, apabila Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan kita, ya akhi, melupakan kita, akibat daripada kita ini banyak berbuat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentu seorang hamba ingin agar Allah subhanahu wa ta'ala membantu dirinya. Ya pasti setiap hamba ingin supaya Allah itu membantu dirinya. Wallahi, tanpa ya bantuan dari Allah, kita tidak bisa bertakwa kepada Allah. Tanpa bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jadinya kalau Allah tidak membantu kita? Ya karena kita melupakan Allah subhanahu wa ta'ala akibat dosa kita. Na'udzubillah. Kemudian di antara sanksi dosa, kata beliau, al-ma'asi tukhriju sahibaha min da'iratil ihsan. Maksiat itu mengeluarkan pelakunya dari lingkaran ihsan, sehingga akhirnya mencegah dia mendapatkan pahalanya orang-orang yang berbuat ihsan. Fa'innal ihsan, kata beliau, idza basharal qalba man'uhu minal mana'ahu minal ma'asi. Karena ihsan itu kalau sudah bercampur dengan hati dan masuk kepada hati seorang hamba, akan mencegah dia dari perbuatan maksiat. Fa inna man 'abidallaha ka'annahu yarahu lam yakun dhalika illa listila'i dzikrihi. Karena Allah, orang yang menyembah Allah seakan-akan ia melihat Allah, hal itu tidak akan terjadi kecuali karena ia dikuasai oleh zikir kepada Allah. Dia dikuasai oleh cinta kepada Allah, dikuasai oleh rasa takut kepada Allah dan berharap di hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan rasa takutnya, cintanya, berharapnya tersebut, seakan-akan ia menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ihsannya itu akan mencegah ia dari perbuatan maksiat, bahkan keinginan perbuatan maksiat. Ikhwatal Islam, maka dari itulah orang yang berbuat maksiat tidak dikatakan dia muhsin. Bahkan orang yang berbuat maksiat tidak pula dikatakan dia mukminun kamilul iman. Ya, namun dikatakan mukminun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi. Ya, mukmin dengan imannya, fasik dengan dosa besarnya. Kemudian ikhwatul Islam, di antara dosa akibat daripada dosa itu, bahwa orang yang berbuat dosa akan terluput darinya pahala orang-orang yang beriman. Kata beliau, wa man fatahu rafaqatul mu'minin wa husnu difa'illahi anhum fa inna allaha yudafi'u 'anil ladina amanu wa fatahu kullu khairin ratabahu allahu fi kitabihi 'anil iman wa huwa nahwu mi'at khaslah. Ya, maka orang yang terluput darinya dan dia kehilangan teman-teman kaum mukminin, demikian pula ya pembelaan Allah terhadap mereka, maka ini jelas merugi, kata beliau. Karena sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Orang yang terluput dari segala kebaikan, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kitabnya sebagai sebuah konsekuensi iman, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya bahwa perkara-perkara yang termasuk keimanan itu lebih dari 100 perangai, ya, di mana setiap perangai darinya adalah kebaikan di dunia dia dan apa lebih baik daripada dunia dan apa yang ada seisinya. Ya, apa saja? Di antaranya kata Ibnu Qayyim, pahala yang besar. Bukankah Allah berfirman, وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا, Allah akan memberikan kepada kaum mukminin pahala yang besar. Di antaranya juga apa? Allah akan bela dia dari keburukan dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 38, إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا, sesungguhnya Allah membela ya orang-orang yang beriman. Di antaranya juga ya akhi, ya akibat daripada iman itu, malaikat pemikul arasy memohonkan ampunan untuknya. Allah berfirman, alladzina yahmiluna al-arasy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Ya malaikat pemikul arasy dan malaikat yang ada di sekitar arasy, mereka bertasbih memuji Rabbnya, beriman kepadanya dan memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Di antaranya juga ya Allah, ya akhi, Allah memberikan loyalitas kepada orang-orang yang beriman. Allah tidak akan hina dia. Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Di antaranya juga ya akhi, bahwa Allah menyuruh malaikat untuk menguatkan hati mereka, mengokohkan kaki mereka. Allah berfirman, إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا. Ingatlah ketika Allah, ketika Rabbmu mewahyukan kepada malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian, maka kokohkanlah orang-orang yang beriman itu. Di antaranya juga ya akhi, bahwasanya orang-orang yang beriman akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, ampunan dan rizki yang mulia. Di antaranya juga Allah, ya orang-orang yang beriman itu diberikan kemuliaan dan keperkasaan. Allah berfirman, walillahil izzatu walirasulih walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Milik Allah lah izzah kemuliaan, milik Allah lah dan rasulnya dan kaum mu'minin kemuliaan itu, akan tetapi orang-orang munafikin itu tidak mengetahuinya. Di antaranya juga ya akhi, ma'iyatullah li ahlil iman, bahwa Allah itu bersama orang-orang yang beriman dengan pertolongan dan pemeliharaannya. Allah berfirman, wa annallaha ma'al mu'minin, dan bahwasanya Allah bersama orang-orang yang beriman. Di antaranya juga ya akhi, orang beriman itu diangkat derajatnya di dunia dan akhirat. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu di atas orang yang beriman beberapa derajat. Di antaranya juga ya akhi, Allah akan memberikan kepada mereka ya rahmat dan kasih sayangnya. Allah akan berikan pula kepada mereka cahaya yang mereka berjalan dengannya, ampunan dan dari dosa-dosa mereka. Di antaranya juga bahwasanya mereka akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah cinta kepada mereka dan malaikat pun cinta kepada mereka. Ya. Innal ladzina amanu wa 'amilussalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh itu Allah akan jadikan untuk mereka rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga ya akhi, orang yang beriman itu akan diberikan rasa aman dari rasa ketakutan. Allah berfirman, "Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Barang siapa yang beriman dan berbuat islah, maka tidak ada rasa takut kepada mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Di antaranya juga ya akhi, bahwa orang-orang yang beriman adalah orang yang diberikan nikmat atas mereka. Yang kita ini diperintahkan untuk memohon hidayah kepada jalan yang lurus dan yaitu jalan-jalan orang-orang yang diberikan nikmat. Setiap hari kita mohon hal itu ya hampir 17 kali bahkan lebih. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu mereka yang diberikan nikmat kepada mereka adalah kaum mukminin. Ya. Dari para nabi demikian pula para siddiqin, dan demikian pula syuhada dan salihin. Demikian pula akhi, Al-Quran itu turun sebagai hidayah untuk kaum mukminin, khusus hudan lil muttaqin. Allah berfirman, Qul huwa lilladina amanu hudan wa shifa, walladina la yu'minuna fi adhanihim waqrun, wa huwa alaihim ama, ulaika yunadawna min makanin ba'id. Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya Al-Quran itu untuk orang-orang yang beriman sebagai petunjuk dan penyembuh. Dan orang-orang yang tidak beriman, di telinga-telinga mereka ada penutupnya, dan mereka pun buta terhadapnya. Mereka itulah yang akan dipanggil dari tempat yang jauh, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, bahwasanya iman itu penyebab yang bisa mendatangkan segala kebaikan. Maka setiap kebaikan di dunia dan akhirat sebabnya adalah iman. Dan segala keburukan di dunia dan akhirat adalah sebabnya tidak beriman. Maka bagaimana seorang hamba ia bisa melakukan sesuatu yang bisa mengeluarkan ia dari lingkaran iman, ya akhi? Ketika dia berbuat maksiat kepada Allah, berkurang keimanannya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau dia terus-menerus berbuat dosa, justru akan menghalangi dia apa dari iman itu sama sekali. Sementara iman itu pahalanya besar sekali di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini adalah di antara pengaruh-pengaruh buruk dosa yang disebutkan Ibnu Qayyim. Dan kita akan terus, dan beliau pun akan terus menyebutkan ya pengaruh-pengaruh buruk lagi dari dosa-dosa yang dilakukan oleh anak Adam. Tentu ini akhi ya, menyebabkan seorang hamba itu takut ya, jangan sampai dia berbuat dosa, akhirnya dia pun mendapatkan sanksi yang bertubi-tubi dalam kehidupan dia di dunia ini. Na'udzubillah kalau ternyata dia mendapatkan dalam kehidupan akhirat. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bisa saya amalkan. Demikian pula para pendengar sekalian. Ya, kita berusaha. Kita semua sedang meniti menuju Allah, menuju kehidupan akhirat. Ya, kata Rasulullah, kullun nasi yagdu fabai'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Setiap orang itu sedang pergi. Sedang pergi untuk apa? Dia menjual dirinya. Apakah dia akan memasukkan dirinya ke dalam api neraka, atau ia akan memerdekakan dirinya dari api neraka? Naam. Baik, ikhwatal Islam, azanillah yakum. Kita akan jeda. Setelah itu kita buka sesi tanya jawab bagi Anda yang akan bertanya. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira. Roja, radio dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Lidzakirina wadzakira. Khotbah Islam masih di 756 kHz. Kami buka sesi tanya jawab bagi Anda yang akan bertanya di line telepon 8236543 atau pesan singkat di 0888876311. Untuk yang pertama kita angkat 3 penelpon pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu, dari mana? Ibu Wit dari Bekasi. Silakan Ibu. Gini Ustaz, saya kan waktu itu niat untuk mengenalkan bahwa baju muslim yang sesuai dengan Al-Qur'an seperti apa. Ternyata tanggapannya itu tidak seperti yang sesuai gitu ya. Dengan ayat akhirnya ada yang begitu marah banget gitu, menyampaikan bahwa surat Al-Azab itu seperti malaikat, pakaian yang seperti malaikat terbang dan jeleh-jeleh. Itu hukumnya bagaimana? Terus mengenai ini saat ayat di surat Al-Araf 176 itu sebenarnya berlaku untuk siapa? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkataan seperti itu sebetulnya memang perkataan yang ya sangat busuk sekali, di mana dia mengejek ya ayat Allah dengan mengatakan bahwa jilbab itu seperti malaikat terbang dan yang lainnya. Ya, ini termasuk istihza ya, memperolok-olok ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena kejahilannya, dia tentu sudah ya keluar daripada millatul Islam, karena ia mencemoohkan agamanya sendiri. Namun ya, tentu kita melihat keadaan orang tersebut yang jahil, yang bodoh, yang tidak memahami tentang hakikat ya daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti orang seorang seperti ini, tentu kita berusaha untuk terus mendakwahinya, ya sabar dalam memberikan pengertian kepadanya. Makanya ibu ikhwat ya yang saya hormati, tentu perbaikan akidah itu lebih kita dahulukan dahulu. Sebab ya kita tidak mungkin menyuruh seseorang untuk seorang wanita misalnya untuk memakai jilbab sementara akidahnya belum kuat dan belum kokoh. Makanya ya para nabi dan para rasul itu ya ketika pertama kali berdakwah adalah pengokohan akidah terlebih dahulu. Ya, kata Aisyah radhiyallahu anha adalah ayat yang pertama kali turun dari Al-Qur'an adalah tentang surga dan neraka. Ya. Sebab kata Aisyah, kalaulah yang pertama kali turun itu jangan kalian berzina, kami akan berkata kami tidak akan meninggalkan zina. Ya, kalaulah yang pertama kali turun itu kamu jangan mencuri, kami akan berkata kami tidak akan meninggalkan mencuri. Kenapa? Karena akidah belum kuat. Makanya pembinaan akidah itu, dikenalkan dia terhadap Allah, dikenalkan dia terhadap surga dan neraka, itu penting sekali. Nah, taib, adapun ayat 176 Al-A'raf ditujukan untuk siapa tafsirnya, Ustaz? Bunyi dari ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardh wattaba'a hawah famasaluhu kamasalil kalb. Iya. Nah, ila akhirin. Ayat itu kisahnya adalah pada seorang yang pada apa tentang kisah seseorang yang ada di zaman Nabi Musa yang bernama Bal'am. Di mana ayat sebelumnya 175 Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal qawin." Bacakan kepada mereka hai Muhammad tentang kisah orang yang tadinya kami ajarkan kepadanya ayat-ayat kami. Lalu ia lepas darinya, lalu syaitan pun mengikutinya, jadilah ia orang-orang yang sesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha, kalaulah kami mau, kami akan angkat dengan ayat-ayat itu, ya, dengan ayat-ayat kami itu. Kami akan angkat dia. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah, kata Allah. Namun ia ternyata condong kepada bumi dan mengikuti hawa nafsunya. Ini kisahnya untuk apa? Ya, Al-Quran, ya Allah Subhanahu Wa Taala mengkisahkan tentang kisah orang yang ada di zaman Bani Israel, di zaman Nabi Musa Alaihissalam yang bernama Bal'am, di mana Bal'am ini diberikan oleh Allah ayat-ayat, ya, diajarkan oleh Allah tentang ayat-ayat Taurat dan Injil. Namun ia malah membantu ya kaumnya yang sesat untuk melawan Nabi Musa Alaihissalam. Namun, ya, tentu kaidah tafsir mengatakan al-ibrah bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Yang dianggap itu keumuman lafadz bukan kekhususan sebab. Maka ayat itu juga berlaku kepada setiap orang yang tadinya diberikan ayat-ayat Allah, diajarkan dia tentang ayat-ayat Allah, dia faham tentang ayat-ayat Allah, namun dia tinggalkan. Ya. Dia tinggalkan, kemudian dia malah mengikuti hawa nafsunya, dia lebih condong kepada kehidupan dunianya. Makanya akhi, ya, kalau maling bekas maling itu baik, tapi kalau ada orang bekas ustaz, ini yang tidak baik. Yang tadinya dia diajarkan ayat Allah, dia mengajarkan manusia tentang kebaikan, tiba-tiba dia tinggalkan, sibuk dengan dunia, akhirnya condong kepada dunia, bahkan dia mengikuti hawa nafsunya, dia tinggalkan ilmunya yang itu pernah dia tuntut, ya. Na'udzubillah, orang seperti ini, ya, nasibnya akan seperti apa yang disebutkan oleh Allah tadi, seperti si Bal'am. Ya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Makanya kita mohon kepada Allah keselamatan dan istiqamah, ya akhi. Ya, kita berusaha mohon kepada Allah terus istiqamah. Allah sudah ajarkan kepada kita ayat-ayat Allah. Kita mohon kepada Allah supaya diberikan kekuatan untuk mengamalkannya, ya, dan istiqamah di atasnya sampai mati kita. Nah. Baik, kita angkat kembali di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Ya. Silakan, dari mana Ibu? Dari di Depok. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di zaman keterasingan ini Ustaz, kita melihat banyak wanita ya, kadang-kadang memang yang kalau zaman Rasulullah memang tidak ada, kalau kita lihat mungkin pinggangnya terbuka ke bawah seperti harusnya, harus ditutup jadi terbuka, yang mungkin dada terbuka. Kadang-kadang hati Ana itu sedih gitu, kasihan dalam hati, alangkah meruginya begitu. Sudahlah di dunia susah, di akhirat susah. Kalaulah seandainya mampu untuk menyampaikan, Ana sampaikan. Tapi kalau Ana tidak mampu, berlalu seperti itu saja, seperti itu paling tidak ya didawahkan di dalam keluarga. Tapi memang fenomena keluarga. Maksudnya apa, Bu? Ini langsung ke pertanyaan Bu. Yang rasa malu tadi, rasa malu kan Ustaz membahas masalah ya, rasa malu ya. Begitu banyak muslimah kita yang tidak menutup aurat selayaknya, yang mudah-mudahan ini menjadi dakwah di Radio Roja. Saya berharap untuk terus didakwahkan masalah menutup aurat tadi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang ya, kita di zaman yang telah Rasulullah SAW kabarkan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sinfani min ahlin nar min lam arahu maqat, yang ini merupakan tanda, ya tanda dekatnya hari kiamat. Ya, akan munculnya dua orang yang Rasulullah tidak pernah lihat keduanya itu, di antaranya nisaun kasiyatun ariyat, wanita-wanita yang ia berpakaian namun telanjang. Dan kita lihat dengan mata kepala apa yang disebutkan Rasulullah benar terjadi. Wanita-wanita ya begitu bangganya mempertontonkan lekuk tubuhnya. Ya, pakaian adiknya yang kelas 3 SD dipakai juga. Ya, subhanallah ikhwatul Islam. Tentu ini adalah ujian bagi seorang mukmin yang hidup di zaman sekarang ini. Ujian, ya. Dan tentu kita juga yang diuji seperti ini pahalanya besar ketika kita beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersama-sama ya untuk menasihati mereka, memberikan kepada mereka bimbingan yang terbaik. Ya, memahamkan mereka untuk mengenal Allah, mengenal ya surga, mengenal neraka. Ditakut-takuti mereka dengan ancaman-ancaman Allah, sehingga pada waktu itu mereka mau menutup auratnya. Ya, nah. Baik, untuk selanjutnya masih di line telepon, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan, dari mana Bapak? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak? Dari Pak Ramadan di Cibinong. Silakan Bapak. Ini mau tanya Ustaz, saya kan semula tuh sholat di masjid aktif gitu, tapi ternyata begitu tahu itu ada makamnya, terus saya kan menghindar kan. Lantas saya mau minta bagaimana caranya kalau kita berhadapan dengan jamaah yang di situ, terutama Ustaz-Ustaz, apa yang sudah kita sampaikan gitu. Itu aja Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya anjurkan kepada antum, akhi, belilah sebuah buku yang bagus ya, yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yang berhubungan dengan masalah larangan membangun masjid di atas kuburan. Tahdzirus Sajid itu sudah diterjemahkan dan diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i. Ya, Bapak kalau beli buku itu akan disebutkan di situ ya dalil-dalil dan hujah-hujah lengkap dengan perkataan-perkataan para ulama dan bantahan terhadap syubhat-syubhat mereka. Ya, saya tidak bisa menyebutkannya satu persatu. Jadi saya hanya sebutkan satu saja di antara dalilnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihim masajid. Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang mereka mengambil atau menjadikan masjid kuburan nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu ilal qubur, jangan kalian salat menghadap kuburan. Ya, silakan Bapak beli buku itu aja supaya di situ Bapak lebih puas lagi ya melihat dalil-dalilnya, sehingga Bapak bisa berhujah kepada mereka dan memperlihatkan buku tersebut kepada mereka. Naam. Baik, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Yang pertama dari seorang hamba Allah di Bantar Gebang. Ustaz barakallahu fik, di dalam kesendirian kadang-kadang ana melakukan satu dosa, tetapi di dalam kesepian itu juga ana alhamdulillah melakukan kebaikan tanpa diketahui oleh orang lain. Pertanyaannya, apakah ana termasuk golongan orang yang membawa pahala yang besar yang kemudian Allah jadikan berhamburan amalan tersebut, ataukah amalan tersebut dalam artian hilang karena perbuatan dosa yang dilakukan pada kesempatan pada kesendirian anak tersebut. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, ana dan antum, dan semua kita berharap agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Maka kewajiban kita adalah terus ya berusaha untuk menjauhi perbuatan dosa di waktu-waktu kita sendiri, sedang sendirian itu. Ya. Adapun mempertanyakan tentang pertanyaan apakah ya amalan saya akan dihancurkan, ya sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis itu, maka saya kira ini pertanyaan yang kurang bermanfaat. Yang lebih baik adalah bagaimana kita untuk memperbaiki diri kita terus-menerus. Ya, jangan sampai kemudian kita termasuk kepada hadis yang Rasulullah sebutkan, adanya orang-orang yang datang dengan pahala sebesar gunung-gunung Tuhamah, namun ternyata Allah hancur leburkan. Ya, gara-gara kalau dia bersendirian dia berbuat maksiat, tapi kalau dia di hadapan orang dia seakan-akan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, saya kira ikhwatul Islam, berusahalah setiap kita semampu kita dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita ini merubah diri kita, berusaha untuk mentakut kepada Allah sewaktu kita sendiri maupun terang-terangan. Ya, kita mohon kepada Allah dengan permohonan yang sangat, ya terus berdoa agar Allah jauhkan kita dari berbagai macam maksiat. Naam. Masih dari pesan singkat, Ustaz, apakah dengan banyaknya penyakit yang melanda merupakan pertanda dari datangnya azab karena dosa-dosa kita, dan bagaimana caranya agar kita bisa selalu istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala? Naam, ya banyaknya penyakit yang melanda itu akibat daripada dosa anak-anak Adam, namun juga sebagai rahmat untuk orang-orang yang beriman. Karena dengan penyakit itu orang beriman diampuni dosa-dosanya. Iya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Min musibatin tusibul mu'min syauka fama fawqaha illa kafarallahu biha khathayah." Iya. Atau kama qala, tidaklah suatu musibah yang menimpa seorang mukmin, baik sebesar duri yang menancap di kakinya atau yang lebih besar dari itu, kecuali Allah akan ampuni dosa-dosa dengan musibah itu. Ya, yeah. Berguguran adalah dosa-dosa orang beriman dengan berbagai macam penyakit yang menimpa dia. Namun itu pun menjadi sebagai peringatan buat orang-orang yang berbuat maksiat agar kembali kepada Allah. Nah. Tapi betul, selanjutnya masih dari pesan singkat. Barakallahu fiik Ustaz, bagaimanakah menghilangkan rasa cemburu kepada mantan pacar yang akan menikah lagi, sedangkan saya sudah bersuami, dan bagaimana cara untuk menghapuskan hafalan atau memori terhadap dia, dan apakah cemburu tersebut juga merupakan sesuatu cemburu yang benar adanya? Demikian. Jelas ini cemburu yang tidak benar. Kewajiban anti adalah cintai suami. Makanya kewajiban anti adalah ya banyak-banyaklah ya berinteraksi dengan suami supaya ya hilang ingatan anti terhadap ya apalagi disebut dengan bekas pacar anti terhadap yang dahulu. Sebab ya anti harus fahami bahwa ya kedudukan anti di hadapan suami dan mata suami itu adalah surga dan neraka anti. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki aw naruki." Ya, lihatlah bagaimana kedudukanmu di hadapan suamimu itu, karena ia adalah surgamu atau nerakamu. Maka ya, berusahalah anti sibukkan dengan membaca Al-Qur'an, membaca dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan jangan lagi mengingat-ingat tentang dia. Teruslah berdoa kepada Allah agar dihilangkan perasaan seperti itu. Nah. Kita angkat selanjutnya di line telepon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dari mana Bapak? Dari Tanjung Priuk, Pak, dengan Pak Arman. Silakan Pak Arman. Yang saya mau tanyakan, apa perbedaannya ulama salaf dengan ulama khalaf? Iya. Demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulama salaf adalah ulama ya orang-orang yang telah terdahulu, ulama-ulama terdahulu. Ya. Dari sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ulama khalaf ya adalah ulama-ulama belakangan. Ini atas satu makna. Makna yang lain, ulama khalaf adalah ulama-ulama yang tidak mau mengikuti jejak salaf. Merekalah ulama-ulama yang su. Ya. Yang mereka itu dikuasai dengan akal, mengagungkan akal dan mendewakan akal. sehingga mereka tidak mau kembali kepada pemahaman salafus saleh. Ya. Maka ada dua makna kata-kata khalaf ini. Sebagian bisa dikatakan khalaf itu artinya yang belakangan, maka disebut ulama khalaf artinya ulama-ulama belakangan. Ya. Atau disebut dengan ulama mutaakhirin. Di mana Al-Hafidz Adz-Dzahabi memberikan batasan disebut ulama mutaakhirin itu adalah batasannya itu abad ke-4 Hijriah atau 5 Hijriah. Ya. Allahu a'lam. Baik, untuk selanjutnya masih di line telepon. Dan bagi Anda yang menyimak melalui radio streaming, kami persilakan juga untuk mengirimkan pertanyaan via chatting. Kita angkat untuk yang berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Ibu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, nama Aisyah di Bekasi, Ustaz. Silakan. Ana ada satu pertanyaan, Ustaz, mengenai dengan pakaian perempuan di mana para umahat gitu ya menggunakan pakaian senam tetapi memang menutup aurat, cuman ketat. Namanya ketat. Baju renang juga begitu, sekarang ada model namanya baju renang muslim ya, ada jilbabnya, ada ini ya. Nah, itu apakah masih termasuk orang-orang berpakaian telanjang atau masih diperbolehkan dalam syar'i, Ustaz? Memang di lingkup perempuan kita melakukannya gitu. Ya, Ustaz, itu saja. Ya. Nah, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas, sesuatu yang ketat tidak disebut menutup aurat. Sesuatu yang ketat tidak menutup, tidak disebut menutup aurat. Ya, adapun melihat aurat sesama wanita itu pun dilarang oleh Rasulullah SAW kecuali yang biasa terlihat. Ya. Maka dari itulah Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang tanda hari kiamat, ya, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa akan muncul wanita yang berpakaian tapi telanjang. Maka wanita yang berpakaian rapi, pakai jilbab namun ketat semuanya, tetap dikatakan dia belum menutup aurat. Ya, dia belum memakai jilbab yang sesuai dengan syariat. Maka dari itu, ikhwatul Islam, ma'azani Allah wa iyyakum, seorang wanita hendaklah bertakwa kepada Allah. Ya, untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kami persilakan bagi Anda yang akan bertanya kembali di line telepon 8236543 atau pesan singkat di 0888876311. Untuk yang pertama dari pesan singkat kembali dari Akh Lukman di Bekasi, barakallahu fik Ustaz. Apa definisi atau maksud cemburu yang sebenarnya? Karena kebanyakan orang memahami bahwasanya cemburu adalah layaknya seperti cemburu suami atau istri kepada pasangannya, demikian Ustaz. Ya, cemburu adalah panasnya hati, ya. Ketika melihat perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah cemburu yang syar'i. Ya, karena cemburu ada dua macam, ada cemburu yang syar'i, ada yang sifatnya tabi'i, tabiat manusia. Ya, maka yang syar'i ini diperintahkan, adapun tabi'i, ya, cemburu kepada ya kepada suaminya. Bisa, maka itu boleh-boleh saja sebagai rasa tanda cinta kepada suami, namun jangan sampai kemudian malah menyeret kepada maksiat. Ya, ketika suami yang punya misalnya punya madunya, kemudian dia cemburu kepada madunya berlebih-lebihan sampai dia minta supaya istri keduanya itu diceraikan saja, ini tidak benarkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tas'alul mar'ah talaqa ikhtiha litaqfa ma fi ina'iha." Janganlah seorang wanita itu minta supaya ya madunya itu ditalak saja, ya, hanya karena sebatas apa memenuhi apa yang ada di bejananya. Itu adalah cemburu yang tidak benar. Ya, cemburu yang menjerumuskan kepada apa? Pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya, ya, cemburu itu pada hakikatnya adalah api dalam hati, hati rasa panas, ya, ketika melihat ya perkara sesuatu yang dia tidak sukai. Yang apabila tidak disukainya itu sesuai dengan syariat, maka itu jadi sebuah kecemburuan yang baik. Tapi kalau ketidaksukaannya itu malah ya, dalam hal dalam perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat, maka itu jadi cemburu yang tidak diridhoi. Nah, kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, dari mana? Dari Penggilingan, Pak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustaz, mohon dijelaskan posisi imam kalau kita berjamaah sesama wanita, kita berdua, bertiga dan seterusnya, Pak Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk imam wanita itu di tengah. Ya, untuk wanita itu di tengah sebagaimana dilakukan oleh para sahabiat. Itu yang saya ketahui, Allahu a'lam. Nah, kita angkat kembali di line telepon 8236543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, dari mana Ibu? Dari Ibu Titi di Bintaro. Saya ingin bertanya, Kak Ustaz, kan hukum di dalam Islam itu ketika ada yang meninggal tidak ada yang namanya 3 hari, 7 hari dan selanjutnya, ya, tidak ada dalam syariat Islam. Nah, ketika saya enggak suka dengan itu atau memang enggak setuju dengan itu, tapi saya diminta untuk memimpin acara-acara seperti itu. Bagaimana hukumnya? Sementara kalau saya tolak, dakwah saya di lingkungan tersebut pasti pengajian yang ada di wilayah tersebut pasti bubar karena saya menolak hal seperti itu. Bagaimana harusnya saya bersikap? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kata-kata anti pasti bubar belum tentu. Yang jelas dalam berdakwah tidak boleh kita mempunyai sifat mudahanah. Karena mudahanah itu dilarang dalam syariat, dalam tata cara dakwah. Mudahanah artinya mengorbankan agama untuk kepentingan dunia. Jangan sampai kemudian kita korbankan agama kita, akidah kita, keyakinan kita hanya sebatas ya dunia kita karena takut kehilangan pengikut. Jangan. Ya, tetap anti beristiqomah di atas sunnah. Nah, kala anti dimintai untuk memimpin acara-acara tersebut, ya jelas itu sangat bertentangan dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita berta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Sebab yang demikian itu jelas diingkari oleh para ulama, hatta imam mazhab Imam Syafi'i sendiri semua bersepakat bahwa itu tidak dibenarkan. Maka yang sesuatu yang jelas menyimpang dari syariat tidak boleh kita kemudian bela-belain atau kita berusaha untuk hanya sebatas karena kita takut kehilangan pengikut kita. Maka ya, kalau kita insyaallah kuat di atas sunnah, Allah kan bela kita, Allah kan berikan kepada kita kekuatan. Mungkin di awal-awal terasa berat, pahit dan yang lainnya. Namun lama kelamaan ya Allah jadikan dakwah itu sedikit demi sedikit diterima manusia. Sebagaimana itu terjadi di banyak daerah tempat ya. Tatkala ya di awal dakwah dia terasa berat, berat dan berat. Ya mungkin orang akan musuhinya dan yang lainnya. Tapi kelama-kelamaan subhanallah kita lihat ya semakin orang mulai membuka hatinya satu demi satu datang, kemudian semakin banyak ya kajian di situ. Akibat daripada kesabaran dia ketika memegang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Justru ketika kalau kita tidak sabar memegang sunnah dan kemudian kita ikut-ikutan, akan sampai kapan kita akan seperti itu terus? Selama-lamanya kita tidak akan mampu untuk mengingkari perbuatan-perbuatan yang jelas itu tidak ada asal-usulnya dari syariat kita itu. Nah, baik, kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, ana mau nanya ini masalah tadi Ustaz mengatakan sekarang ini untuk menyebutkan lafaz Allah itu manusia itu sangat sangat sulit gitu, lebih cenderung mengucapkan Tuhan ataupun yang di atas. Nah, itu permasalahannya apa Ustaz? Kenapa seperti terjadi seperti itu dan ciri-ciri tipe seperti manusia apa seperti itu Ustaz? Tolong jelaskan lagi anak enggak bisa memahami itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya ya akhi, orang yang banyak berbuat maksiat akan lemah pengagungan dia kepada Allah dan akan lemah pula rasa cinta dia kepada Allah. Ya, tatkala pengagungan dia kepada Allah dan rasa cinta itu sudah lemah, ya terkadang hatinya itu ya keluh, tidak bergetar untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin dia akan merasa takut ataupun merasakan ya keluh untuk mengucapkan kata Allah itu sendiri. Itu akibat daripada dosa dia. Akibat tidak adanya pengagungan di hatinya terhadap Allah dan sudah lemahnya cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal sifat orang yang beriman itu dia apabila dibacakan ayat-ayat Allah dia merasa ya akan takut hatinya ketika mendengarkan ya kata Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, hatinya itu akan ya takut kepada disertai dengan rasa cinta. Makanya sekali lagi ya, orang-orang yang terkadang kita lihat keluh lisannya untuk mengucapkan kata Allah itu akibat daripada dosa ya, akibat sudah redupnya pengagungan dia kepada Allah dan rasa cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, kita angkat pertanyaan dari pendengar streaming di Singapura. Barakallahu fik. Ustaz, saya bingung dengan cara pendekatan dakwah yang wajar terhadap para akhwat yang belum mengenal Islam dan yang sudah mengenal Islam. Saya lebih condong untuk berlemah lembut terlebih dahulu kepada akhwat yang memang belum menghayati Islam yang sebenarnya. Ini yang bertanya laki-laki atau perempuan? Perempuan ini. Oh, gitu. Ya. Kemudian sementara teman akhwat yang lain sudah mantap terlihat keislamannya, bersikeras untuk melakukan pendekatan secara lebih keras lagi. Bagaimana Ustaz kiat cara berdakwah terhadap akhwat-akhwat yang memang belum mengenal Islam dengan benar ini? Sikap anti bagus selama anti mampu mewarnai mereka dan anti mau menarik mereka dan anti tidak tertarik oleh mereka dan tidak diwarnai oleh mereka. Sebab menghadapi orang bodoh itu memang harus dengan kelemah lembutan, bukan dengan sikap keras dan arogan. Ya. Padahal orang-orang yang tadinya berjilbab, mungkin tadinya dia tidak berjilbab. Dahulu ketika dia alhamdulillah kenal jilbab dan memakai jilbab, tentu karena kelembutan orang yang mendakwahinya. Makanya, ya, manusia itu lebih menerima sikap lembut daripada sifat keras. Dan itu memang fitrah manusia, suka kepada sesuatu yang sifatnya lembut itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala saja menyuruh Nabi Musa menasihati Firaun dengan lemah lembut. Ya Allah, bafiman idhaba ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ya, pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya ia itu tagut. Ya, dan ucapkan kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut agar dia mau ingat atau dia takut. Ya. Akan tetapi ingat, ya, ketika anti bergaul dengan wanita-wanita yang seperti itu, ya, harus diberikan batasan-batasan yang jelas. Kalau mereka mengajak anti untuk mejeng dan yang lainnya, tidak boleh diikuti. Adapun sebatas pendekatan diri, kemudian kita ya berikan tarik mereka, pahamkan mereka dengan sifat lemah lembutnya anti dan akhlak yang mulia itu sangat bermanfaat insyaallah, dan bagi anti insyaallah pahala besar ketika mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, untuk selanjutnya dari pesan singkat dari Ummu Umar di Bekasi. Ustaz, saya merasa benci terhadap suami karena kemaksiatan, kebid'ahan dan kesyirikan yang dia lakukan. Padahal ana sudah sesering mungkin menasihati beliau ini. Bagaimana sikap ana yang sesuai dengan syariat terhadap suami tersebut? Iya, benci seperti itu syar'i. Tatkala kita benci, seorang istri benci kepada suami karena maksiatnya, apalagi anti sebutkan dia berbuat syirik juga, ini jelas membuat sesuatu yang besar, ya, orang yang berbuat syirik itu. Kalau anti sudah berusaha dengan berbagai macam cara, ya tidak bisa untuk dinasihati juga, sementara suami terus berbuat syirik, ini mudarat besar buat hidup anti. Maka pada waktu itu, kalau anti minta cerai adalah sesuatu yang syar'i. Namun juga, ya, tetaplah diupayakan supaya didakwahi terlebih dahulu, difahamkan dan terus berdoa kepada Allah agar si suami itu diberikan hidayah. Nah, baik, kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Iya, dari mana Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi. Dari Novi, mau tanya. Silakan. Memakai wangi-wangian itu kan diharamkan menurut Nabi. Kadang-kadang kalau kita kasih tahu teman, dia jawabnya bukannya Allah senang dengan wangi-wangian. Itu maksud dari kata-kata itu apa ya, Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang Rasulullah suka kepada wangi-wangian. Ya, namun juga Rasulullah SAW sudah memberikan kepada kita batasan syar'i untuk wanita. Allah memang suka kepada ya keindahan, namun juga Allah sudah menurunkan wahyu kepada Rasulnya. Siapa saja wanita kata Rasulullah yang keluar dan memakai minyak wangi, ya, sehingga apa tercium baunya kepada laki-laki, maka dia itu zaniah kata Rasulullah, pelacur. Maka wanita seperti ini hendaknya dinasihati, diberitahu. Ya, bisa jadi misalnya dia tidak paham, tidak tahu dan yang lainnya, sehingga pada waktu itu dia ya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dinasihati seperti itu. Makanya kita katakan kepada dia ya bahwasannya ya apa yang anti katakan itu bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepada indah dan Rasul suka kepada wangi memang betul. Tapi masalahnya Rasulullah SAW melarang untuk wanita memakai wangi-wangian sampai tercium baunya, ya, oleh orang-orang yang ada di sekitar, apalagi laki-laki ketika dia melewatinya. Ini yang dilarang. Nah, baik, kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ini ada beberapa waktu lalu safar, ya, waktu perjalanan pulang anak tuh bawa mukena, sehingga anak salatnya terpaksa dengan pakaian seadanya. Tapi karena pakaian anak yang pakaian atas itu tidak menutupi paha, hanya memakai kaos kaki dan rok dan jilbab yang menutupi dada, itu apakah sah Ustaz salatnya? Tidak apa? Apakah sah atau tidak gitu Ustaz dengan salat dan seperti itu? Tidak memakai mukena, ya. Pakai roknya lebar tidak? Iya, roknya lebar, tapi tidak menutupi kaki. Jadi anak pakai kaos kaki dan jilbab yang menutupi dada, tapi pakaian atas anak itu tidak menutupi paha gitu. Ya. Karena ya itu tidak tersedia mukena di musala itu Ustaz. Itu aja Ustaz. Kalau misalnya tidak sah, apakah anak mesti mengkodonya atau tidak? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salat anti sah insyaallah. Ya, nah. Baik, kita angkat kembali pertanyaan di line telepon di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana, Akhi? Assalamualaikum, Ustaz. Halo, mohon dikecilkan radio monitornya, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya sedikit, Ustaz. Kalau saya Pak Lin ikut apa itu? Kan sudah biasa Pak Lin ikutin salat sudah. Nah, ini bapak saya ikut nimbrung pengajian yang ada apa itu ustadznya itu yang bapak terlibat dengan pakai, terus yang kedua kita ikut kumpul-kumpul sama kemarin pakai itu gimana pak? Baik, cukup Afi. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Secara umum, bahwasannya kewajiban kita adalah menuntut ilmu kepada orang yang jelas keilmuannya, jadi pertanggungjawaban amanah ilmiahnya, dan jauh dari berbagai macam perkara syubhat, ya, sehingga dia aman dalam ya menjaga akidah, demikian pula ibadah dan agamanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu minas sighar." Di antara tanda hari kiamat ilmu itu diambil dari as-sighar, itu ahlul bidah. Maka ya tentu ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum harus ya antum fahami seperti itu, supaya apa, dan saya yakin antum lebih faham dari saya tentang keadaan ya orang yang antum saya sebutkan itu, ya. Maka dari itu kewajiban antum adalah berusaha untuk berhati-hati dalam menimba ilmu, tidak dari setiap orang. Naam. Tapi untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari Abu Al-Ghifari. Ustaz, bagaimanakah hukumnya mengikuti ta'lim atau kajian? Wajib apakah sunnah? Ataukah dalam hal ini wajib kifayah bagi kita atau wajib ain? Demikian, Ustaz. Ta'lim yang bagaimana? Kalau memang ta'lim itu adalah perkara yang sifatnya fardhu ain, seperti masalah akidah, masalah yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, sholat, zakat, demikian pula yang tidak lepas kita dari kehidupan kita, maka itu ya hukumnya fardhu ain. Tapi kalau misalnya itu yang berhubungan dengan belajar bahasa Arab, ya belajar memperdalam Islam, usul fikih, ini adalah fardhu kifayah. Jadi dilihat ya bentuk daripada ilmu yang dipelajari itu. Naam. Kemudian pertanyaan dari Pak Wawan di Depok. Ustaz, apakah sah sholat seseorang yang sholatnya dia menggulung celana karena celana tersebut dipakai terlalu panjang dan melebihi di bawah mata kaki? La syak, sah. Ya, sah, sahih sholatnya dan tidak, dan bahkan ya kalau dia sampai dibiarkan sampai di bawah mata kaki, dia terkena larangan lain, yaitu larangan untuk isbal. Nah, masih ada waktu, kami persilakan kembali di telepon 8236543. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana Pak? Dari Walsija di Ujung Harapan. Iya, silakan Pak. Silakan Pak. Ini saya tinggal di lingkungan yang mengadakan rawi Maulid Nabi sama Ratibul Hajat. Itu bagaimana kita cara menyikapinya biar kita habluminallahnya dapat dan habluminanahnya dapat gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban Bapak yang pertama adalah menuntut ilmu terus ya untuk memahami tentang hakikat sunnah dan mana perkara yang bid'ah. sehingga betul-betul Bapak di atas burhan hujah yang kuat dan keterangan yang nyata. Yang kedua adalah berusahalah Bapak setelah menuntut ilmu itu menyampaikan kepada mereka semampunya, mungkin dengan memberikan makalah atau yang lainnya. Adapun hablum minan nasnya, ya Bapak bisa ya berkunjung ke rumah mereka, demikian memberikan hadiah kepada mereka, mengucapkan salam kepada mereka, ya menjaga dan mempererat tali ukhuwah dalam masalah yang sifatnya bukan dalam masalah bid'ah, tapi yang sifatnya itu adalah kebaikan, ta'awun 'alal itsmi wa 'alal ta'awun 'alal birri wat taqwa, kata Allah, bertawan atas kebajikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau mereka sudah mengajak kita kepada kebid'ahan dan kepada sesuatu yang penyimpangan dari syariat, tidak boleh kita ya bersama-sama berkumpul bersama mereka. Nah. Taib, satu pertanyaan dari pesan singkat kembali Ustaz. Iya. Dari pendengar di 0217141416 sekian, yang isi pertanyaannya, inti pertanyaannya, kita ini adalah bangsa Indonesia, bukan Arab. Mengapa kita mengikuti kebudayaan-kebudayaan Arab dengan memakai pakaian-pakaian yang sebagaimana dipakai oleh orang-orang kaum muslimah sekarang ini, dan apakah ini merupakan hanya doktrin-doktrin dan pemikiran sendiri saja demikian? Ikhwatul Islam, harus dibedakan antara perkara yang sifatnya syariat wahyu dari Allah dengan sifatnya kebudayaan. Antum juga harus ketika menilai sesuatu itu kebudayaan atau bukan juga harus dengan ilmu. Ya, karena seringkali Allah berfirman, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Kemarikan keterangan kalian kalau kamu benar. Sekarang kalau antum ya menganggap itu kebudayaan Arab, coba kemarikan burhannya, buktinya, hujahnya. Mana hujahnya kalau itu adalah kebudayaan Arab? Seorang muslimah yang memakai jilbab itu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, dan Rasulullah SAW sendiri yang menyuruh para muslimah untuk menutup aurat, dan Rasulullah itu adalah ya nabinya umat Islam seluruhnya, bukan nabi orang Arab saja. Makanya kalau dikatakan buat jilbab dan menutup aurat dengan yang rapi itu kebudayaan Arab, ini jelas jinayah, kejahatan terhadap syariat. Ya Allah yang menyuruh, Rasulullah yang menyuruh, dan Rasulullah itu adalah nabi seluruh manusia ya untuk di dunia ini semuanya. Makanya sekali lagi antum ya ketika berbicara tentang masalah itu kebudayaan atau bukan, saya berharap tentunya ya antum membawakan bukti yang nyata dan keterangan dan hujjah dan burhan. Karena ya masalah jilbab, menutup jilbab dengan rapi bukan kebudayaan Arab, tapi itu adalah perintah Allah. Ya dalam rangka apa menutup aurat manusia dan wanita? Tahu wanita Arab dengan wanita Indonesia tidak ada bedanya. Ya, dan lelaki Arab dengan lelaki Indonesia tidak ada bedanya, sama-sama tertarik terhadap wanita, kecuali kalau memang dia important. Ya. Maka dari itu, ya, ilat di sini disuruh menutup aurat tidak ada bedanya di Arab maupun di Indonesia. Karena ilat atau alasan penutupan aurat adalah untuk apa? Menjaga aurat wanita jangan sampai terlihat oleh laki-laki, sehingga akhirnya apa? Ya, menimbulkan nafsu birahi dan yang lainnya. Saya kira ya Anda dan saya sama-sama setuju kalau Anda melihat wanita cantik Anda akan tertarik. Ya, saya kira Anda juga Anda pun setuju dengan saya kalau Anda melihat wanita telanjang bugil Anda pun akan tertarik nafsu birahi. Maka ya tidak ada bedanya dalam masalah dengan orang Arab dengan orang Indonesia dan yang lainnya. Makanya ya ilat itu ada. Ya kewajiban kita menutup aurat. Wanita-wanita menutup aurat itu karena ada sebuah maslahat yang agung, supaya para lelaki pun terjaga pandangannya, ya supaya juga nafsu birahi tidak tersebar kepada pemuda-pemuda Islam, dan akan hal itu bisa menjadikan mereka terusak. Naam. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.